senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini terkhusus kita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bermajlis taklim. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Seorang itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang mudah untuk melakukan ketaatan. Dikarenakan An-Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Wa kullun muyassarun illa ula khuliqalah lima khuliqalah." Dan setiap kalian akan dimudahkan terhadap apa yang kalian diciptakan dengannya. Artinya seorang yang dia diciptakan untuk menjadi ahlul jannah, maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menempuh jalan-jalan ahlul jannah. Sebaliknya orang yang dia telah ditakdirkan menjadi ahlun nar, maka dimudahkan untuk melaksanakan amalan-amalan ahlun nar. Waliyadu billah. Maka seorang itu ketika dia dalam ketaatan, senantiasa berusaha menjaga keistiqomahannya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mentaatinya. Kaum muslimin yang saya muliakan, dan juga seorang yang dia mudah untuk menerima nasihat-nasihat kalamullah wa kalamu rasul alaihi salatu wasalam, ini merupakan orang-orang yang beruntung. Merekalah orang-orang yang beriman. Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-55. Allah mengatakan, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, berilah nasihat, dikarenakan yang namanya nasihat, yang namanya peringatan akan bermanfaat bagi orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan. Dan juga ayat yang lainnya Allah mengatakan dalam surat Al-A'la ayat yang ke-9 dan setelahnya, "Fadzakir inna fa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal asqa alladhi yasla naral kubra." Allah berfirman di sana, "Fadzakir inna fa'ati dzikra." Berilah peringatan, dikarenakan yang namanya peringatan, nasihat itu bermanfaat. "Sayadzakkaru may yakhsha," akan mengambil nasihat tersebut orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Sebaliknya Allah mengatakan, akan meninggalkan nasihat tersebut orang-orang yang celaka dan binasa. Maka di sini diambil faidah ayuhal muslimun, seorang yang dia menerima nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya termasuk ciri orang-orang yang beriman. Termasuk ciri-ciri orang yang beruntung nanti di akhirat. Sebaliknya, orang-orang yang ketika diberikan nasihat, diberikan peringatan, dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, dia tidak mau beriman. Maka ini termasuk tanda-tanda orang-orang kafir. Termasuk tanda-tanda orang-orang munafikin. Yang Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-6 dan setelahnya, "Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Allah mengatakan, adapun orang-orang kafir, sama saja bagi kalian apa kalian memberikan peringatan kepada mereka ataupun kalian membiarkan mereka, la yu'minun, niscaya mereka orang-orang kafir tidak akan beriman. Maka ketika ada orang yang dia mengaku muslim, mengaku mukmin, ternyata ketika mendengarkan nasihat, dia merasa risih. Ataupun dia tidak mau mendengarkan yang namanya nasihat, maka ketahuilah bahwasanya orang tersebut terjangkiti sifatnya orang-orang kafir. Sebab orang-orang kafir, a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir sama saja. Kalian beri peringatan, berikan nasihat, niscaya mereka tidak akan beriman. Disebutkan sebabnya kenapa mereka tidak mau beriman. Khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisyawah. Sebab mereka orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengunci hati mereka, telah mengunci penglihatan mereka, pendengaran mereka, dan juga ditutup pendengaran penglihatan mereka. Secara fisik orang yang bisa melihat, orang yang bisa mendengar, namun secara hakikat dia orang yang telah mati, orang yang tidak bermanfaat baginya yang namanya nasihat, yang namanya peringatan. Maka ayuhal muslimun yang saya muliakan, bersyukur ketika orang itu dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa hadir di majlis taklim, untuk bisa mendengarkan ilmu, untuk bisa menambah yang namanya iman, untuk bisa mendapatkan faedah-faedah ilmiah, yang mana orang tersebut merupakan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kaum muslimin yang saya muliakan, masih kita bahas pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Sampai hadis yang ketujuh, ataupun hadis yang ke-8, mengenai perintah, bab mengenai linul kalam liwalidai, yaitu bab mengenai perintah untuk berucap yang lemah lembut kepada kedua orang tua. Dibawakan di sana kisahnya seorang tabi'in, Faisalah ibn Mayyas, yang telah kita ambil beberapa faedah, di antaranya faedah mengenai pentingnya seseorang untuk mengambil teman duduk yang baik. Memilih teman-teman akrab adalah orang-orang yang baik. Dikarenakan yang namanya teman itu akan membawa teman yang lainnya. Bahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam memberikan tolak ukur. Seorang itu akan diukur dengan agama teman dekatnya. Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadis mengenai pertemanan ini, bahwasannya seorang itu harus memilih teman-teman yang soleh, teman-teman yang bisa menambah dia mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tusahib illa mu'minan wala yakul ta'amaka illa takiyun. Janganlah engkau berteman kecuali orang-orang yang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadis yang lainnya Rasul mengatakan, al mar'u ala dini khalilih. Seorang itu tergantung dengan teman dekatnya, tergantung dengan agama teman akrabnya. Falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Maka hendaknya kalian memilih, memperhatikan siapa yang akan dijadikan teman dekat. Dikarenakan teman dekat merupakan tolak ukur seseorang. Teman dekat merupakan kunci kebahagiaan ataupun kesengsaraan orang tersebut, baik ketika di dunia ataupun nanti di akhirat. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang-orang yang menyesal Kenapa ketika di dunia berteman dengan orang-orang yang jelek, berteman dengan ahli maksiat, berteman dengan orang-orang yang mengamalkan kesyirikan, berteman dengan ahli bid'ah, maka Allah Subhanahu wa taala mengisahkan orang tersebut yang telah masuk neraka. Dia mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, laqad adzalani ani dzikri ba'da ijaani wa kana syaitonil insani khadula. Dia ceritakan di sana orang tersebut menyesal yang tidak bermanfaat penyesalan ketika itu. Ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila, duhai kiranya dahulu ketika saya di dunia mengambil jalan bersama Rasul, duhai kiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Sungguh si fulan ini telah menyesatkanku dari mengingat Allah, dan sungguhnya syaitan ini bukanlah penolong bagi orang-orang yang beriman. Syaitan itu bukanlah penolong. Maka di sini pentingnya kita untuk intiqo, untuk yang namanya selektif dalam kita mencari teman akrab. Dikarenakan seorang itu tergantung dengan temannya, dan yang namanya teman itu akan berpengaruh dengan teman dekatnya. Dan juga kaum muslimin yang saya muliakan, faedah yang lainnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya teman itu ataupun seseorang itu bisa dijadikan teman harus memenuhi 5 perkara. Seorang yang bisa dijadikan teman akrab minimalnya harus terpenuhi 5 perkara. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajil Qasidin. Di antaranya, seorang yang bisa dijadikan teman, ayyakuna aqilan. Syarat yang pertama, seorang teman itu harus orang yang berakal. Jadi enggak ada manfaatnya seorang itu punya teman orang yang dungu atau teman orang yang bodoh, tidak ada manfaatnya. Itu teman akrab. Kemudian yang kedua, husna khuluqi. Seorang teman itu memiliki akhlak yang baik. Seorang yang bisa dijadikan teman ini harus orang yang memiliki akhlak yang mulia. Dikarenakan orang yang tidak memiliki akhlakul karimah, memiliki akhlak yang mulia, terkadang dia emosi, terkadang dia tidak bisa mengendalikan perasaannya. Maka teman yang seperti ini berbahaya. Ya ketika adem ayem gak masalah, tapi ketika ada permasalahan emosi, ya bahaya. Maka jangan berteman dengan orang yang memiliki akhlak yang jelek. Kemudian yang ketiga, seorang yang bisa dijadikan teman, ghairu fasikin, bukan orang fasik. Seorang itu memilih teman bukan dari orang-orang fasik. Orang fasik orang yang dia itu berani melanggar perintah-perintah Allah, berani menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau kita berteman dengan orang yang fasik? Ahlu maksiat, peminum khamr, penjudi, pezina. Ini orang-orang yang fasik. Maka ketika orang berteman dengan orang yang seperti ini, tidak aman dari dia. Dikatakan di sana pula, wala mubtadiin, tidak pula berteman dengan orang-orang dari kalangan ahlul bid'ah. Ini lebih berbahaya. Seorang yang dia itu berteman dengan ahlul bid'ah, ini lebih berbahaya dibandingkan orang berteman dengan ahlu maksiat. Seorang ahlu maksiat, dia mengetahui bahwasannya apa yang dia kerjakan itu perkara yang jelek, perkara dosa. Tapi kalau ahlul bid'ah, dia menganggap bahwasannya amalan tersebut itu merupakan amalan kebaikan. Berbahaya. Sekian banyak tahzir, peringatan dari kalangan salaf mengenai larangan untuk bermajlis, larangan untuk berteman, bergaul, beramah tamah dengan ahlul bid'ah. Dikarenakan mereka dibaratkan seperti kalajengking. Yang dia itu depannya tidak berbahaya, tapi menyimpan sekian banyak kejelekan. Ini ahlul bid'ah. Jangan sekali-kali menjadikan teman dari kalangan ahlul bid'ah. Dan juga seorang yang bisa dijadikan teman, wala harisin ala dunya, bukan orang yang ambisius, orang yang tamak terhadap dunia. Ini 5 kriteria orang yang bisa dijadikan teman dekat. Adapun sekedar kenal, ya, maka gak masalah. Sekedar tahu, gak mengapa. Tapi kalau dia ingin menjadikan teman akrab, teman dekatnya, maka harus minimal terpenuhi 5 persyaratan ini. Dia orang yang berakal, kemudian orang yang memiliki akhlak yang baik, bukan orang yang fasik, bukan pula ahlul bid'ah, bukan pula orang yang ambisius, orang yang tamak rakus terhadap dunia. Ini pelajaran penting kaum muslimin yang saya muliakan. Dari kisahnya Toy Salah Ibn Mayyas, dikarenakan dia berteman dengan orang-orang Khawarij ketika itu. Orang-orang Khawarij adalah orang-orang yang keras dalam menyikapi perkara dosa besar. Mereka berkeyakinan bahwasanya pelaku dosa besar ini kafir, keluar dari Islam. Dan nanti di akhirat, khalidina fi nar, orang tersebut kekal dalam neraka. Ini keyakinannya orang-orang Khawarij. Ya, maka di sini pelajaran penting untuk kita berhati-hati mencari yang namanya teman dekat. Faedah yang lain yang bisa kita ambil di sini yaitu pada lafaz laisat hadihi minal kabair. Ketika menyebutkan dahulu saya pernah berbuat seperti ini, kemudian bertanya dengan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, maka beliau menjawab, ini bukan termasuk al-kabair. Ya. Maka dikatakan di sana, hunna tis'un. Yani hunna di sini, hunna ay al-kabair tis'un. Al-kabair, yaitu dosa-dosa besar, ada 9. Ya, 9 di sini bukan berarti pembatasan. Ya. Al-kabair tis'un. Al-kabair, dosa besar, pengertiannya diikhtilafkan oleh karangan para ulama dengan ikhtilaf yang sangat banyak mengenai had, ketentuan yang namanya dosa besar. Bagaimana sebuah amalan, sebuah dosa itu dikatakan dosa besar? Dan pendapat yang paling mendekati yang namanya al-kabair, yakni al-dhunub allati warada fihi haddun aw la'natun aw wa'idun syadid. Ini pendapat yang paling mendekati. Yang namanya kabair ataupun dosa besar itu dosa-dosa yang disebutkan padanya had. Dosa-dosa yang disebutkan padanya had, hukuman ketika di dunia. Ini jenis yang pertama. Dikatakan itu dosa besar apabila berupa apa? Ada ancaman had. Semisal mencuri, dikatakan sebagai apa? Dosa besar. Karena orang yang mencuri, kalau sudah sampai mencapai nisabnya, yaitu mencapai rubu' dinar, mencapai 1/4 dinar, ya, ini sudah dipotong tangan. Maka dosa mencuri ini termasuk minal kabair. Dari pengertian di sini, mencuri termasuk apa? Al-kabair. Ataupun zina, zina bagi orang yang telah menikah, baik dia laki-laki atau perempuan, maka hadnya, hukumannya ketika di dunia, orang tersebut dirajam. Orang tersebut apa? Dirajam. Maka di sini mengandung ada unsur had. Maka termasuk dosa besar. Kalaupun dia masih bujangan atau masih gadis, maka hukumannya dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Tentunya di sebuah negara yang ditegakkan di sana hukum had, ditegakkan yang namanya hukum Islam. Aulaknah, aulaknatun, ataupun disebutkan di sana laknat. Ya. Ada lafaz apa? Laknat. Yang pertama ada hukumannya, ya, berupa hukuman ketika di dunia. Yang kedua ada laknat di sana. Ya. Maka termasuk dosa besar. Rasul mengatakan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dosa besar, bahkan termasuk kesyirikan. Ya. La'anallah man ghayyara manarul ardi. Allah melaknat orang-orang yang merubah patok-patok bumi. Ataupun diartikan dengan batas-batas jalan. Ya. Ada yang mengartikan batas-batas jalan, ada yang mengartikan patok-patok apa? Batas tanah. Ya. Orang yang seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa yang seperti itu tergolong dengan al-kabair. Ya. Awaidun syadid. Atau di sana ada yang namanya ancaman yang sangat keras. Ini pengertian ataupun ketentuan yang namanya al-kabair yang paling mendekati, yaitu dosa-dosa yang di sana disebutkan adanya had, hukuman, adanya laknat dari Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya alaihi salatu wasalam, ataupun ada yang namanya ancaman yang keras. Ini dikatakan al-kabair. Baik, dikatakan di sini al-kabair hunna tis'un. Kabair ada 9. Dalam riwayat yang lainnya ada yang mengatakan 7. Ya, as-sab'u mubiqat. Di sini diriwayatkan dengan 9. Yang pertama al-isyraku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ayyabuda ma'allah tabaraka wa ta'ala ghairahu, yaitu seseorang beribadah bersama dengan Allah yang selainnya. Jadi seorang yang dikatakan syirik ataupun musyrik tidak semata-mata dia itu apa? Menjadikan menyembah selain Allah. Tapi orang dikatakan musyrik berbuat syirik terkadang dia apa? Di samping beribadah kepada Allah, beribadah kepada selain Allah. Dikatakan sebagai syirik. Ataupun definisi yang lainnya, yang namanya syirik, ya, taswiyatu wairillah billah bima huwa min khosoisillah. Saya ulangi, termasuk pengertian syirik, yaitu taswiyatu wairillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un kana fi rububiyah awil uluhiyah awil asma'i was sifat. Sama saja baik dalam hal rububiyah, dalam hal menciptakan, dalam hal mengatur, dalam hal memberikan rizki, ya. Ini juga apa? Ketika orang menyamakan dikatakan syirik. Ataupun uluhiyah, ibadah, doa, menyembelih, isti'adah, isti'anah, dan seterusnya. Ataupun dalam hal asma wa sifat. Semisal sebagai contoh, ada orang yang mengakui bahwasannya ada makhluk yang mengatur alam semesta ini selain Allah. Ya, semisal yang populer di masyarakat, semisal Laut Kidul, ya, itu ada yang sebagai penunggu di sana, pengatur di sana yang namanya Nyi Loro Kidul. Keyakinan semacam ini dikatakan keyakinan syirik. Dalam hal apa? Dalam hal rububiyah. Dikarenakan dia mengakui ada pengatur selain Allah. Contoh yang lainnya, semisal orang meyakini ada yang namanya pawang hujan. Sebagian masyarakat, sebagian tempat meyakini kalau pawang hujannya telah datang, ya, itu hujannya berhenti. Tentunya dengan syarat-syarat. Maka yang seperti ini termasuk perbuatan syirik dalam hal rububiyah. Ya. Ini contoh. Dan sekian banyak contoh yang lainnya. Kemudian dalam hal al-uluhiyah, seseorang dia berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada kuburan-kuburan. Walaupun dia tidak minta langsung. Dia berdoa kepada penghuni kubur tersebut sebagai perantara, ya. Maka yang seperti ini syirik dalam hal al-uluhiyah. Dia mempersembahkan doa untuk selain Allah. Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya kesyirikan. Dikatakan di sini yang namanya syirik itu termasuk al-kabair. Bahkan akbarul kabair. Ya, antum katakan di situ bahkan dosa besar yang paling besar. Ya, bukan sekadar dosa besar. Dosa besar yang paling besar, bahkan dosa yang paling besar secara umum. Kemaksiatan yang paling besar secara umum. Ini yang namanya kesyirikan. Jadi syirik walaupun syirik kecil, itu dosanya lebih besar dibandingkan dosa besar. Jadi yang namanya syirik, walaupun itu syirik kecil, itu dosanya lebih besar daripada apa? Dosa besar. Jangan dilihat yang namanya kecilnya. Ya. Tapi di sini dilihat apa? Kesyirikannya. Ya. Kalau ada syirik, maka dosanya di atas dosa besar. Apalagi syirik, itu dosa besar yang paling besar. Di antara dalilnya disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim. Riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Ala unabiyukum bi akbaril kabair? Rasul pernah bersabda, apakah kalian ingin aku kabarkan kepada kalian akbarul kabair, dosa besar yang paling besar? Qalu, mereka mengatakan, para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Rasul mengatakan, al-ishraqu billah wal-ukukul walidain, al-hadith. Itu dosa besar yang paling besar adalah al-ishraqu billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Ini juga pembahasan kita. Baik. Ini yang namanya syirik, merupakan dosa besar yang paling besar, ya. Bahkan termasuk kejelekan syirik ayuhal muslimun, bahwasan yang namanya syirik ini akan menghancurkan seluruh amalan hamba. Orang yang dia itu setiap hari beramal atau seluruh hidupnya untuk beramal ketaatan, kebaikan, tapi ternyata dia berbuat syirik kemudian meninggal belum bertobat, maka amalan yang sangat banyak tersebut hancur dengan yang namanya apa? Kesyirikan. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam diperingatkan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Wahai engkau Muhammad, seandainya engkau berbuat syirik, niscaya akan hilang, akan hancur amalan-amalanmu. Dan seluruh para nabi dan rasul, la in asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Ini para rasul, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, seandainya berbuat syirik, seluruh amalan kebaikan, ketaatan akan habis. Lalu bagaimana kiranya dengan kita? Amalan kebaikan wallahu a'lam. Ya. Ketaatan tidak tahu. Kemudian berbuat syirik. Sudah enggak ada amalan kebaikannya, ditambah apa? Hancur lebur amalannya. Ini kejelekan yang namanya kesyirikan. Kejelekan yang lainnya yang namanya kesyirikan, bahwasannya orang yang berbuat syirik dengan syirkul akbar, orang tersebut akan kekal dalam neraka dan diharamkan dari al-jannah. Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 72. Innahu mayusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa malizolimina min ansor. Dan sungguhnya barang siapa yang dia berbuat syirik kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan orang tersebut dari al-jannah. Dan tempatnya mereka dalam an-nar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ini kejelekan syirik. Maka di sini yang namanya syirik merupakan akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Ya, maka di sini diletakkan yang paling pertama. Ya. Dan sekian banyak kejelekan yang dibahas dalam pembahasan kitab tauhid, ya, pembahasan yang namanya tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang kedua termasuk al-kabair, yaitu qatlun nasamah. Qatlun nasamah. An-nasamah, an-nasamah artinya an-nafsu war-ruh, membunuh jiwa, ya, membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Ada berapa jiwa yang haram untuk dibunuh? Ayuhal hadirun, ada yang masih ingat pembahasan al-qaulul mufid? Ada berapa jiwa yang haram dibunuh? Ada an-nafsul mu'min, jiwanya orang yang mu'min. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengancam, wa may yaqtul mu'minan muta'amidan fajazauhu jahannam. Dan orang yang dia membunuh orang mukmin sengaja, dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam. Khalidan fiha, dia kekal dalam neraka tersebut. Ya, dalam jahanam tersebut. Ini yang pertama, yaitu jiwa seorang mukmin. Bahkan jiwanya seorang mukmin ini lebih mulia daripada Ka'bah. Ya. Lebih mulia daripada yang namanya Ka'bah. Kemudian yang lainnya termasuk jiwa yang haram untuk dibunuh, yaitu jiwanya kafir zimmi. Ya. Jiwanya kafir zimmi. Itu orang-orang kafir yang tinggal bersama kita kaum muslimin. Itu namanya kafir zimmi. Ya. Orang-orang non-muslim yang tinggal di daerah kita. Ya. Itu namanya kafir zimmi. Kemudian termasuk yang haram untuk dibunuh, yaitu yang namanya kafir musta'man. Kafir musta'man. Yaitu orang-orang kafir yang datang ke wilayah kita dengan jaminan keamanan yang resmi. Orang-orang kafir yang datang ke wilayah kaum muslimin dengan jaminan keamanan resmi. Dengan paspor, ya, dengan visa yang jelas. Seperti yang namanya duta-duta besar, ya, ataupun turis-turis mancanegara, ya, utusan-utusan dari luar negeri, ini mereka namanya kafir musta'man. Ya. Kemudian termasuk jiwa yang haram untuk dibunuh, yaitu kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad. Yaitu orang-orang kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan negara kaum muslimin. Orang-orang kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan negara kaum muslimin. Ya, seperti orang-orang kafir yang ada di negara mereka, ya. Yang mereka memiliki apa? Perjanjian damai. Memiliki hubungan dengan negara kita. itu mereka orang kafir mu'ahad. Ya. Maka kafir yang seperti ini, kafir dhimmi, kafir musta'man, ya, dan juga kafir mu'ahad, ini tidak boleh dibunuh. Ya. Maka termasuk dosa besar ketika orang itu membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Orang-orang teroris, ya, pelaku dosa besar. Mereka membunuh kaum muslimin, ya, membantai kaum muslimin, ataupun membantai orang-orang kafir yang tidak boleh untuk dibunuh. Ini termasuk dosa besar. Bukan mati syahid, ya, tapi mati sangit mungkin. Ya, ini orang-orang teroris. Adapun yang boleh dibunuh, ya, boleh diperangi, yaitu seperti kafir harbi. Kafir harbi. Orang-orang kafir yang mereka itu terang-terangan membenci kaum muslimin, membantai kaum muslimin, memerangi kaum muslimin dengan senjata-senjata mereka. Ini kafir harbi. Ya. Dan juga dalam hadis disebutkan mengenai jiwa-jiwa yang boleh dibunuh. Ingat, jiwa-jiwa yang boleh dibunuh dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Disebutkan dari hadisnya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Disebutkan pula dalam Arba'in An-Nawawi hadis yang ke-14. Dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-14. Ya. Rasul mengatakan, beliau bersabda, "La yahillu damu mri'in muslimin illa bi'ihda salas." Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga alasan. As-sayyibu zani, itu seorang sayyib, seorang yang telah menikah tapi dia berzina. Baik dia orang laki-laki ataupun orang perempuan. Maka sayyibu zani ini boleh dibunuh. Dengan apa caranya? Dengan dirajam. Tentunya yang membunuh, yang merajam itu ya, bukan massa, bukan orang-orang biasa, ya, bukan masyarakat. Ya, jangan sampai nanti sudah belajar jiwa yang boleh dibunuh, oh ada orang berzina, ya, dengan adanya saksi, misal, dibunuh saja, dibakar sekalian, diarak di kampung, bukan. Tapi ini dengan pemerintah, pemerintah yang memiliki wewenang, ya. Dan ketika pemerintah itu menegakkan yang namanya hukum had, ya. Kemudian yang lainnya seperti an-nafsu binafsi, ya. Jiwa dibalas dengan jiwa, yaitu kisos, ya. Adanya apa? Kisos, orang yang dimembunuh dengan sengaja. Ketika keluarga yang dibunuh itu menuntut, ya, menuntut yang namanya kisos, ya, maka ditegakkan kisos. Ini pun dengan apa? Dengan perintah dari pemerintah yang sah. Yang lainnya yang boleh dibunuh dalam hadis ini, wattariku lidinihi almufariku lil jamaati, yaitu orang yang murtad dari agamanya ataupun orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin, ya, bukan jamaah sebuah kelompok tapi jamaah kaum muslimin, ya. Ini tentunya dengan apa? Dengan wewenang pemerintah, bukan wewenang masyarakat atau perorangan, tapi dengan wewenangnya pemerintah. Baik. Ini qatlun nasamah. Termasuk dosa besar yaitu membunuh jiwa yang diharamkan. Baik. Termasuk dosa besar di sini disebutkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhu, wal firaru minaz zakhfi, yaitu firor, lari dari medan tempur. Ketika ada perang berkecamuk, sudah ada musuh, ya. Kemudian orang tadi lari meninggalkan apa? Medan perang. Maka yang seperti ini termasuk dosa besar. Karena larinya dia dari medan perang, itu sekian banyak mafsadah. Mengurangi yang namanya pasukan. Dan mungkin pula orang-orang yang punya hati seperti itu ikut terbawa, ya, terprovokasi akhirnya meninggalkan medan jihad, medan perang. Tentunya kaum muslimin, perangnya kaum muslimin itu di bawah komando pemerintah yang sah, bukan jihad, ya, jihad yang digemborkan oleh kelompok-kelompok, tapi harus ada izin, ya, persetujuan dari pemerintah kaum muslimin yang sah. Ini Al-Firar min az-Zakhaf. Ketika perang berkecamuk, ternyata dia apa? Melarikan diri. Ya. Berbeda dengan orang yang dia atau beberapa kaum muslimin yang memiliki siasat. Ya. Perang ini kalah, akhirnya ditarik mundur semuanya, mengatur strategi, maka nggak masalah. Ya. Bukan termasuk Firar min az-Zakhaf. Ya. Kemudian yang keempat termasuk Al-Kabair, yaitu Qadful Muhsanah, menuduh seorang perempuan yang baik-baik, perempuan yang suci, dituduh dengan perbuatan zina. Ya, namanya Qadful Muhsanah. Jadi orang itu dikatakan suci, ya, ataupun Qadful Muhsanah dikatakan Muhsanah ketika perempuan tadi adalah muslimah. Muslimah. Kemudian afaf, menjaga harga dirinya. Ya, ini persyaratannya. Dan juga huriyah, dia bukan menjadi budak. Ya. Muslimah, menjaga harga diri, kemudian merdeka. Ya. Ini syarat dikatakan muhsanah. Kemudian ada yang apa? Menuduh berzina. Ya, maka aturannya kalau dia menuduh berzina, perempuan yang baik-baik, ya, ataupun secara umum, harus mendatangkan 4 orang saksi. 4 orang saksi yang langsung melihat, bukan semata-mata zon. Ya, semisal ada janda, ya, kemudian ada laki-laki dari situ, ya, kita langsung hukum, oh ini telah berzina perempuan tadi. Ya, dilihat dulu, didatangkan 4 saksi yang langsung melihat. Ya, ini sangat berat. Hati-hati orang itu apa? Menuduh perempuan yang baik-baik berzina. Harus mendatangkan 4 orang saksi yang langsung melihat. Ya, jelas melihat, bukan sekadar melihat keluar dari rumahnya dikatakan sebagai berzina, bukan. Harus terang-terangan melihat, ya. 4 orang saksi ini. Dikarenakan bahaya seorang yang dia itu menuduh perempuan yang baik-baik dengan apa? Zina. Bahkan termasuk al-kabair. Bahkan ancamannya Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat An-Nur ayat yang keempat. Ancaman orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang suci berzina. Walladzi yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Ini balasannya. Apa itu? Dan orang-orang yang mereka menuduh perempuan-perempuan yang baik, yang suci, menjaga harga diri, kemudian tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Ya. Apa balasannya? Fajliduhum samanina jaldah. Maka orang tersebut dicambuk 80 kali. Dicambuk berapa? 80 kali. Wala takbalu lahum syahadatun abada. Wala takbalu lahum syahadatan abada. Dan tidak diterima persaksiannya selama-lamanya. Ini orang yang apa? Qadful muhsanah. Wa ulaika humul fasikun. Dan mereka adalah orang-orang fasik. Ya, maka di sini qadful muhsanah, menuduh perempuan yang baik dengan berzina, termasuk perbuatan dosa besar. Ayat yang lainnya mengenai ancaman untuk orang-orang yang menuduh perempuan yang baik dengan berzina, ya, akan dilaknat di dunia dan di akhirat dan diancam dengan azab yang pedih. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 23. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun azim. Dan orang-orang yang mereka menuduh perempuan-perempuan yang menjaga harga diri, perempuan yang lalai dari perkara kejelekan, ya, perempuan-perempuan mukminah, maka orang tersebut lu'inu, dilaknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka adab yang pedih. Di sini ada ancaman apa? Laknat, menunjukkan bahwasannya qadful muhsanah ini merupakan dosa besar. Ya, ini sangat jelas. Dalam ayat disebutkan bahwasanya orang yang menuduh perempuan yang baik-baik dengan zina ini akan dilaknat di dunia dan di akhirat, dan dia dicambuk dengan 80 cambukan ketika tidak bisa mendatangkan 4 saksi, ya, yang langsung melihat kejadian. Dan orang tersebut ini tidak diterima persaksiannya. Yang berikutnya yaitu aklu riba. Baik, adapun aklu riba dan yang seterusnya insyaallah taala kita baca pada pertemuan akan datang binillahi taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.